warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sebut panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, sumber segala nikmat yang kita terima selama ini, yang mana jika kita usaha untuk menghitungnya pasti kita tidak akan mampu melakukannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya bila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan kembali kepada-Nya. Dan demikian itu adalah tanda kebahagiaan seseorang insan. Dan alhamdulillah, seperti biasa berkumpul untuk kita teruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beserta syarahnya sebelum dalam syarah Bulughul Maram karangan Al-Imam As-Sanani rahimahullah taala. Dan kita masih lagi di dalam bab ada qada al-hajah, qada hajah. Al-Qadha hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan kurang daripada 3 buah batu, dan juga larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan dan beristinja dengan tulang dan tinja binatang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menerangkan sebabnya dalam hadis yang terakhir dari ta'bil, innahuma la yutahhiran, sesungguhnya keduanya yaitu tulang dan tinja binatang itu tidak mensucikan. Dan telah diterangkan kata-kata seperti ini, innahuma, yaitu sesungguhnya dia adalah litta'lil, untuk menerangkan sebab. Jadi kenapa dilarang menggunakan tulang dan tinja binatang untuk beristinja atau istijmar? Maka sebabnya bagaimana dalam nas, la yutahhirani, dia tidak boleh membersihkan. Dan adakah ada sebab-sebab lain yang tidak disebutkan di sini? Maka itu kita cari daripada riwayat-riwayat lain. Jadi yang penting di sini adalah larangan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk adab qada hajat adalah kita tidak menggunakan dua perkara ini. Jadi kita gunakan batu. Persoalannya adalah apakah hukum orang yang menggunakan tulang untuk beristijmar? Apa hukum orang yang menggunakan tinja untuk beristijmar? Jadi apa jawabannya? Hukumnya apa? Haram atau makruh? Ada khilaf atau tak ada khilaf? Kita cuma hafal apa yang kita nak, ya hafal. Tapi kalau ada exam, kita terpaksa hafal. Kerana ustaz ke, kerana exam ke, kerana Allah, Allah tak semuanya sekali. Itu maksudnya ada exam. Jadi ada khilaf atau tak ada khilaf? Hukum gunakan dua perkara ini untuk istijmar, itu ilmu awak kena tahu ada khilaf atau tak ada khilaf. Ada ke tak ada? Ada. Okey. Kemudian apakah kandungan khilaf tersebut? Paling ringkas, ada berapa pendapat? 2, 3, 4, 5, 6, 10. 2. Bagus, 2 pendapat. Jadi satu pendapat kata larangan ini larangan apa? Haram. Itu yang awak suka. Naam. Lagi satu, larangan ini adalah larangan apa? Makruh. Baik, siapa yang cakap apa, itu tak berapa penting. Kita yakin kalau kita belajar mesti ada ulama-ulama mu'tabar yang cakap. Kita cuma ambil perhatian bila terdapat khilaf yang syad, khilaf yang pelik kita katakan, di mana orang semua berkata seperti ini, kemudian ada satu atau dua ulama yang berpendapat sebalik ini. Nah, ataupun orang yang khilaf itu tidak dianggap sebagai orang yang diambil kira dalam masalah khilaf. Yang penting di sini adalah sebab khilaf tersebut. Sedangkan dia daripada hadis yang sama. macam mana hadis yang sama boleh khilaf lagi? Patutnya khilaf bila satu pakai hadis, satu pakai akal, satu pakai hadis, satu tak pakai hadis, pakai hawa nafsu, baru khilaf. Atau semua orang tak pakai hadis, kan sepatutnya apabila kita berselisih pendapat, fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kenapa disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasul? Supaya terus khilaf atau supaya hilang khilaf tersebut, berhenti? Supaya henti khilaf tersebut. Sebab jawapannya akan diputuskan oleh Allah dan Rasul. Baik, apa makna kembalikan kepada Allah dan Rasul? Kembali Al-Quran. Kita tak boleh panggil Allah suruh solve problem ni, masalah ni, haram tu makruh, tak mungkin. Kita tinggal dengan dalam Al-Quran. Kepada Rasul, tak apa maknanya. Boleh tak panggil Rasulullah, apa hukumnya ni, haram ke makruh? Jawabnya boleh dan tak boleh. Boleh bila apa? Bila Nabi SAW masih hidup. Tapi tak boleh bila Nabi SAW telah wafat. Jadi kalau telah wafat, macam mana nak kembalikan kepada Rasul? Balik kepada riwayat-riwayat dari Rasul. Dan ambil riwayat-riwayat sembarangan saja. Semua riwayat kita ambil, kita ambil riwayat yang sahih saja, ataupun yang hasan, yakni yang boleh diterima. Kalau kita jumpa hukumnya di dalam Al-Quran, hukumnya dalam hadis, patutnya perselisihan antara kita itu berhenti atau tidak? Berhenti. Nah, tapi kita lihat banyak kali dah balik pada hadis, masih tak berhenti juga. Macam darah tak stop-stop berhenti. Nah, jadi kalau kita dah biasa dengan masalah khilafiyah ini, kita dapati bahawa kurang-kurangnya, walaupun khilaf itu tak berhenti, khilaf itu mungkin apa? Mungkin skop dia kurang lah. Ataupun kalau dia tidak berhenti, khilaf tersebut kita katakan diambil sebagai satu khilaf. Maksudnya sikap kita, oh, masalah ini ada khilaf, dan kita terima wujudnya khilaf di kalangan ulama. Kemudian kita bila dah tahu hujah-hujah yang dipakai oleh ulama-ulama ini berbeza pendapat, kemudian kita boleh apa? Hormat menghormati antara perbezaan pendapat. Siapa yang rasa pendapat ini kuat? Sebab dalilnya begini kuat, maka dia amalkanlah pendapat tersebut. Siapa yang rasa bahawa pendapat ini kuat kerana dalilnya kuat dan dalilnya sama saja, Quran dan hadis, ila Allah wa ila Rasul, maka dia beramal dengan pendapat. Ya. Baik, itu kita buatkan pendahuluan untuk pertemuan kita ini sebagai satu kaedah ataupun manhaj di dalam menangani masalah-masalah khilafiyah. Baik, walau bagaimanapun tujuan kita belajar bukan setakat nak tahu ada khilaf, siapa punya pendapat atau berapa pendapat dan tahu apa dalilnya, akhirnya kita tak klik juga. Bukan, itu bukan tujuan kita menuntut ilmu. Kita nak faham agama. Jadi kita nak lihat dalam khilaf itu manakah pendapat yang terkuat. Dan kalau kita dah tahu ini kuat, ini lemah, kita ambil yang kuat. Wajib kita ambil yang kuat, wajib kita tinggalkan yang lemah. Tak boleh lagi kita taklid-taklid lagi. Itu tujuannya. Jadi kita telah katakan jumhur ulama mengatakan bahawa haram menggunakan tulang dan tiga untuk istijmar. Termasuk itu ulama empat mazhab kecuali Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan bahawa hukumnya makruh. Adapun jumhur, apa dalilnya? Hadis ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal larangan apa? Haram. Okey. Selagi tidak ada karinah, yakni satu tanda atau dalil yang memalingkannya daripada haram. Adapun Abu Hanifah mengatakan ini larangan, tapi larangan ini mempunyai karinah memalingkannya daripada haram, kepada makruh. Maka kata beliau, secara ringkasnya, bahawa ini adalah dalam bab adab. Dalam bab adab. Kita katakan bab adab ada pula. Jadi ini tidak menunjukkan kepada wajib, kepada haram. Nah, dan yang benar dalam masalah ini adalah mazhab jumhur. Baik, bagi mereka mengatakan haram pula, satu soalan lagi. Haram ini dosa besar ataupun dosa kecil? Tak pergunakan tulang, dosa. Okey. Tak pergunakan tinja binatang, berdosa. Dosa besar atau dosa kecil? Ataupun awak punya mazhab, dosa semua sama. Dosa semua kecil. Bolehlah. Atau apa? Dosa semua besar. Ada tak dosa tengah-tengah, tak besar, tak kecil? Ada? Kalau ada, mazhab baru eh. Bida'ah lagi pula. Kita cuma ada dua mazhab saja tentang dosa ini. Satu lah, semua dosa kecil. Siapa bermazhab macam ni? Tak, mana ada semacam besar. Semua dosa besar. Iaitu mazhab Al-Khawarij. Pada mereka semua dosa besar. Jadi siapa yang melakukan dosa, maka dia telah kafir. Itu straightforward. Adapun selain daripada Al-Khawarij yang saya ingat, mereka membeza-bezakan dosa kepada dosa besar, Al-Kabirah, dan dosa kecil, Al-Saghirah. Dan tidak mendapat yang kuat. Sebab Al-Quran sendiri dah kata apa? In tajtanihu kaza'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Jika kamu tinggalkan, jauhkan daripada kaba'ir yang besar-besar yang kami larang daripada kamu, yalang kamu daripada ya, maka kami akan hapuskan sayi'atikum. Kamu tinggalkan yang besar, ada lagi dosa yang dihapuskan. Kalau kita tinggalkan yang besar, maknanya ada dosa tak betulnya? Tak ada ni kan, yang besar kita tak ada, tak ada dosa sebab kita tak buat, kita tinggalkan. Jadi yang dihapuskan adalah dosa-dosa apa? Yang tidak besar, yang kecil. Faham? Ini dalam surah Nisa. Jadi ini dosa besar ke dosa kecil? Kita nak kena tahu apa kaedah. Nak kenal mana satu dosa tu dosa besar, mana satu dosa tu dosa kecil. Macam mana nak kenal? Siapa ingat lagi? Dah pernah cakap kan ni? Ini semua manhaj ni. Ha? Adakah setakat larangan saja dikira dosa besar? Bukan semua larangan dosa besar. Jadi dosa besar ni ada tanda-tanda kita kenal ya. Yang pertama ada ancaman azab di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia dengan ancaman hukuman hudud. Jadi semua dosa yang diancam hukuman hudud, mencuri, berzina, qazaf, membunuh dan sebagainya, maka ini semua dikira dosa besar, termasuk yang arak dan seterusnya. Dan dosa yang ada ancaman dalam azab api neraka, maka ia adalah dosa besar. Dosa yang diancam dengan laknat, maka ini dosa besar. Ataupun ghadab, yakni kemurkaan Allah SWT, dosa besar. Ataupun jika sesuatu dosa itu sifatkan, atau perbuatan itu disifatkan sebagai perbuatan syaitan, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Jadi ini tak ada tanda. Selain daripada itu, dikategorikan sebagai dosa, dosa kecil. Jadi ini dosa besar ke dosa kecil? Wah, dosa kecil lagi eh. Terdapat sebuah hadis daripada Abu Daud dan Imam Ahmad. Nabi SAW telah bersabda, ya ruwaifi'. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid adalah saya. La'allal hayata tatatulu bika. Wahai ruwaifi', ini sahabat Nabi SAW. Kemungkinan kehidupan akan panjang untukmu. Yang ini kau akan hidup panjang. فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ. Beritahu kepada orang ramai, sebab kau mungkin akan hidup panjang, bahawa siapa yang mengikat janggutnya atau menggantungkan benang atau tali di leher, atau beristinja dengan tinja binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas tangan daripadanya. Hadis ini sahih atau tidak? Hadis sahih, disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata sanad ini jahid. Dan hadis ini ada dalam kitab Tauhid, dalam bab apa ni, hukum gantung-gantung kangkal dan sebagainya. Ini kenapa orang ikat janggut dia, bukan pesen apa semuanya, tapi sebab apa? Sebab takut suwi ataupun takut kena ain atau kena apa kita katakan tu, kena sampuk lah. Itu kepercayaan orang Arab dulu, dan di daerah India Pakistan masih buat macam itu lagi. Sini tak tahu pula, tarik pesen tu tak tahu juga . Ataupun orang yang menggantungkan wasarat, iaitu tali, misalnya tali daripada busur pertupan lah, itu tu, dan mereka ikat sama ada dekat leher mereka sendiri, tangan ke, tapi mesti dekat leher lah, ataupun di leher binatang. Nak mungkin digantung apa benda kerana nak elakkan daripada apa ni, daripada keburukan halus, siapa ni yang halus, ain dan sebagainya. Jadi ini semua salahnya kenapa? Daripada sudut tauhid. Kemudian yang terakhir adalah orang yang beristinja dengan tinja dan tulang. Dan Nabi SAW berlepas tangan daripadanya. Jadi ini dalil bahawa dosa besar atau dosa kecil. Dosa besar sebab Nabi SAW lepas tangan daripada ini, bukan setakat dosa biasa. Nah, itu faedah. Dan di dalam faedah ada faedah, ada faedah. Nah, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada hadis malam ini. Itu surat berapa saya tak tahu, tapi hadis 64 atau 95. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan kitabnya, nama kitab asli dia kitab Bulughul Maram ke Muram? Maram dengan baris atas. Kalau Bulughul Muram boleh tak? Nampak macam sedap juga ke tak sedap? Tapi bukannya boleh tak boleh, pasal sedap ke tak sedap, ini bukan lagu ke apa. Sebab dari sudut bahasa tak boleh Muram, hanya Maram. Muram tak sedap pun. Saya fikir balik ya. Sebab asal dia Rama Yarumu Rauman Maram. Jadi tak mungkin dia datang dengan Muram. Lagi satu, Rauma Yurawimu Taruiman, tak boleh datang juga Muram. Kalau nak Muram, dia punya lafaz mesti Arama Yurimu, baru boleh Yuram atau Muram. Macam Qama Yutimu Muqam. Baik. Berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, an Abi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sucikanlah, bersihkanlah daripada al-baul, air kencing, kerana sesungguhnya kebanyakan azab kubur daripadanya. Tadi diterangkan oleh At-Tirmidzi. Nah, jadi hadis ini, satu lagi hadis yang berkaitan dengan adab qada hajat. Sebab apa? Ada sebut kat situ tentang bersuci daripada air kencing. Jadi ada kaitan atau tak ada? Ada kaitan dengan qada hajat. Baik, kalimat-kalimat yang terdapat dalam hadis, istanzihu. Istanzihu alif sinta, maknanya tolak, maknanya minta. Dan kalimatnya adalah nazaha. Jadi nazaha maknanya bersih atau suci. Sama ada dia suci daripada sudut maknawi, seperti seorang itu fulanun nazi, maknanya dia tu bagus saja akhlaknya, ataupun dia bersih saja, dia tak kacau orang dan sebagainya, maka dia nazi. Dan satu lagi makna nazi, bersih daripada sudut apa? Daripada sudut fizikal ya. Maknanya seorang yang, atau satu tempat yang nazi, tempat yang bersih, bersih daripada najis atau daripada bau busuk dan sebagainya, tidak sampah, sarap dan seterusnya, itu maknanya bersih. Jadi istanzihu maknanya buatlah sesuatu supaya bersih. Apa dia? Minal baul, daripada air kecil. Dan di sini makna dia adalah bersihkan semua perkara daripada air kencing. Sama ada dia adalah satu tempat pakaian ataupun badan. Nah, jadi dia umum asal dia. Tapi bila kita lihat konteksnya dengan bab kita ni, bab ni adalah bab adab qada hajat. Jadi bila selalunya orang apa ni terlibat dengan al-baul ni, najis ini, iaitu bila qada hajat. Jadi maksud di sini bersihkanlah dirimu daripada al-baul ketika qada hajat ataupun selepas ni nanti. Okay. Dan Nabi SAW kata fa inna, kerana sesungguhnya. Jadi ini lagi sekali kalimat apa? Ta'lil. Awak kena faham ni. Jadi kenapa diperintah ini? Kenapa dilarang ini? Kita kena cari illah. Jadi bila tahu illah, kita tahu hukum. Lepas tu kalau kita nak qiyas, kita boleh gunakan illah ini. Kita cari illah ni ada tak kat dalam fara' kita, cabang kita, kemudian kita qiyaskan dengan hukum ini. Kerana sesungguhnya, jadi kamu disuruh bersihkan diri pada bau, sebabnya adalah kebanyakan, ammah, maknanya kebanyakan. Jadi ammah tu asalnya menyeluruh ataupun keliling. Waktu dia panggilnya sarban tu imamah, sebab dia mengililing kepala, melilit kepala. Orang awam, kenapa orang awam? Sebab dia banyak keseluruhan, kebanyakan orang. Maka awam, na'am, am. Jadi kalau satu tahun, banyaknya apa? Keseluruhan bulan-bulan tersebut. Jadi kalimatnya ada kaitan. Dan kebanyakan, kalau kita nak terjemahkan dengan semua azab kubur, tak berapa tepatlah, kebanyakan. Azab kubur daripadanya. Daripada apa? Kecil. Daripada air kecil. Hadis ini, daripada Daruqutni, dan sanadnya adalah sanad sahih. Disahihkan sendiri oleh Imam Ad-Daruqutni rahimallahu ta'ala. Baik, kita lihat dalam syarahnya. Berkata Imam Al-Sanani rahimallahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu, bersihkanlah kau daripada air kencing ni, yakni minat tanazzuh wa wal bu'du. Maknanya adalah menjauhkan diri. Maknanya adalah tanazzahu, sucikan. Au utlubul an-nazaha. Maknanya adalah carilah kebersihan. Jadi kalau cari kebersihan, maknanya kita kena buat sesuatu untuk membersihkan daripada al-baul. Baik. Kerana sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu, ai aktsara man yu'azzabu fihi. Makna kebanyakan azab kubur daripadanya, maknanya apa? Kebanyakan orang yang diazab dalam kubur. Sebabnya apa? Kalau tanya kenapa diazab orang ini dalam kubur, dia akan apa ni, kita akan dapat tibau. Sebabnya adalah dia tidak membersihkan daripada al-bau. Tanya orang ini, kau pun kena azab kubur, kenapa? Kerana tak bersihkan diri daripada al-bau ketika qada hajat. Kebanyakannya, mungkin sikit saja yang disebabkan sebab-sebab lain, mungkin kerana mengubat dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan seriusnya apa tu perbuatan ini. Walaupun setakat adab ya, nampaknya ini bukan setakat adab. Ini dah menunjukkan wajib sebenarnya kita bersihkan diri kita daripada al-baul ketika qada hajat. Jadi ai bisababi mulabasatihi lahu. Kenapa dia diazab dalam kubur? Kerana sebabnya adalah mulabasatihi, yakni kenanya dia dengan baul itu, dan dia tidak membersihkan diri daripada. Dan hadis ini terkait dengan Daruqutni, dan dia memerintahkan supaya menjauhkan diri daripada air kencing. Dan bahawa hukuman orang yang tidak membersihkan diri daripadanya akan dicepatkan di kubur. Akan dicepatkan di kubur. Menunjukkan pasal kita ada satu tempat untuk diazab, iaitu di hari kiamat, di neraka. Tak tempat lain, itu asalnya tempat ni. Tapi kadang-kadang oleh kerana perbuatan tertentu, diazab sebelum lagi dimasukkan ke dalam mati neraka. Alhamdulillah, iaitu dalam kubur dah diazabkan. Dan dalilnya adalah hadis ini dan juga hadis lain. Waqad thabata hadithu sahihain, adalah sahihnya hadis daripada dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini yu'adzaban. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu atau lewat dua kubur yang sedang diazab. Tsumma akhbara anna 'azaba ahadihima li'annahu kana la yastanzihu min al-baul atau li'annahu la yastatiru min baulihi. Nabi telah mengkhabarkan bahawa azab keduanya kerana mereka itu dulu dekat dunia itu dia tidak membersihkan dirinya daripada al-baul, tidak jauhkan diri daripada kencing, atau dia tidak la yastatiru min baulihi dengan satu lafaz lain la yastatiru. Apa makna istitar? Iaitu dia tidak jadikan antara dirinya, badannya dan baulnya itu satir, satu penutup penghalang. Maknanya dia biarkan air kencingnya itu meresik kena badan dia, kena kainnya, kena bajunya, luar dalam, luar dan sebagainya. Itu maknanya dia tak istitar. Atau kerana dia tidak istibra, dia tidak bersihkan sebab dia tidak istibra. Yang ini maknanya dia tidak menjaga-jaga daripadanya. Cumanya talabul bara'ah, yang ini jauh daripadanya. Dan ada lafaz lain sebenarnya dekat dalam dalam hadis ini, la yastanthiru dengan sa, maknanya dia tidak, kita kalau nak katakan keluarkan semua air kencingnya tu daripada dalam ketika qada hajat, maknanya ada lagi bilin-bilin. Nanti bila dia tunduk ke apa ke, keluar balik, lepas tu solat terus tentunya. Jadi ini juga termasuk tidak menjauhkan dirinya daripada air kencing. Nah, ini semua adalah dengan lafaz-lafaz yang sahih. Ada sebagian besarnya dari kata riwayat Muslim. Nah, wa kulluha alfazun warida fi riwayat. Semuanya adalah lafaz yang warid dalam riwayat-riwayat, maknanya sahih. Dan semuanya memberi erti haramnya memegang al-baul atau terkena dengan air kencing. Wa adamat taharruz minhu, dan haramnya kita tidak meninggalkan atau berjauhkan daripada al-baul. Jadi di sini terdapat beberapa faedah. Kalau kita lihat lagi sekali hadis tersebut, jauhkan diri kamu daripada al-maut, bersihkan daripada al-maut kerana azab kubur kerananya, atau kebanyakan azab kubur kerananya. Daripada sudut hadis ini zahirnya, orang ini diazab kerana apa? Kerana kena najis. Kerana kena najis, dah diazab dalam kubur. Tapi sebagian ulama mengatakan, walaupun zahirnya macam tu, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah implikasi daripada tidak membersihkan diri ketika qada hajat. Apa dia? Sebab orang kalau tidak bersihkan diri daripada baulnya, maka dia terus wuduk, lepas tu dia akan solat. Wuduk mungkin masih sah lagi, tapi solat dengan najis sah ataupun tidak sah, dengan pakaian bernajis ataupun badan bernajis. Jadi jawabnya tidak sah. Dan hukum solat yang tidak sah, maknanya dia tidak solat. Dan hukum tidak solat, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Ma'atalakakum fi safar qalu lam naku minal musallin. Apa yang buat kamu masuk dalam neraka safar? Mereka menjawab, dulu kami tidak solat. Dia solat tapi dia tidak tidak sah solat, macam tidak solat. Tetapi ada satu persoalannya. Kalau inilah, Kalau kita anggap dia sebagai satu zahir, orang yang tidak membersihkan dirinya ketika qada hajat tu diazab dalam kubur, ada beberapa keadaan orang yang tidak bersihkan dirinya daripada azab daripada air kencing. Itu semua orang sama? Tidak. Ada yang apa? Yang sengaja. Sengaja nak kotor-kotor kan? Dia diri, dia buang, lepas tu zap, zip, terus dia jalan. Dah. Sengaja lah. Saya buat macam tu pun. Satu lagi adalah sengaja lekeh-lekeh kan. Istighfar kan. Dia tahu tak boleh. Baik. Tetapi dia malas. Sambil lewa. Nak pas jam atau apa je lah. Dia tak kisah. Nah. Jadi itu satu keadaan, atau dua keadaan lah. Keadaan lagi, ada yang berikutnya adalah orang-orang yang sebenarnya tahu, tak sengaja. Adakah semua orang ni sama hukumnya? Semua akan diazab dalam kubur. Jadi, hukum Islam beza tak dalam hal-hal yang berbeza-beza atau semuanya sama? Kita ambil zahir. Pun dibahaskan ulama. Nah, apa jawabnya? Orang kalau dah cuba sedaya upaya, sekali terkeluar juga dan dia tak tahu contohnya isolat, okey. Adakah dia akan diazab dalam kubur? Jawabnya sepatutnya apa? Ya ke tidak? Tidak. Betul. Kenapa? Kita ada kaedah umum yang tak ada dalam hadis. Tapi ada dekat selain daripada hadis ini. Ada dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna innasina awaqa'na. Tuan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa ataupun kami silap. Ataupun kami tidak mampu dan sebagainya. Nah. Jadi hukum ini khusus bagi orang yang sengaja lah. Baru berhak ya, berhak dia dihukum. Tetapi ada orang yang macam sengaja tapi sebenarnya tidak sengaja pun kena hukum. Siapa dia? Ada orang yang macam sengaja tak nak bersihkan ketika qada hajat. Macam sengaja tapi dia sebenarnya tidak sengaja. Oleh kerana itu tetap dia kena hukum. Orang yang apa? Orang yang farrata. Orang yang cuai. Dia tak sengaja tapi dia cuai. Adakah dia dimaafkan atau dia tetap dihukum? Dia tahu tempat ini ceramik contohnya. Ini kalau jenis apa ni berdiri contohnya. Atas kadang-kadang dia menyangkung pun dia mesti apa? Dia mesti tempias ni. Dia buat bodoh je. Dia cuma bersihkan tempat tu je. Lepas tu dia pakai seluar balik dia jalan keluar. Dia dah tahu. Dia dah tahu ini kita katakan adalah tempat yang memang banyak najisnya, mesti tertepias dan dia tak bersihkan. Jadi dia cuai, bukan sengaja lah. Dan terkena, memang betul-betul terkena. Maka kata ulama, orang seperti ini tidak dimaafkan. Dia juga akan diazab di dalam kubur. Dan ini ada. Dan kita ada dalil untuk perkara ini. Bagaimana dalam hadis, kalau kita ingat lagi, wailun lil aqabi minan nar. Selakalah, binasalah tumit-tumit kaki daripada api ataupun dalam api neraka. Yang ni dalam masalah wuduk, dia cuai ketika nak basuh kaki. Dia dah basuh banyak tapi yang hujung bawah dia tak basuh betul-betul. Sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Tapi cuai akan dihukum. Sama dengan orang bawa kereta gila-gila, tak sengaja. Memang tak sengaja. Nampak nyonya dalam pelan-pelan, memang tak sempat nak break. Tapi dia tak langgar nyonya tu pula. Dia sempat apa? Belok langgar orang kat bus stop contohnya. Sengaja tak sengaja? Ni saya nak berikan keadaan betul-betul ni tak sengaja lah. Kalau langgar nyonya tu mungkin orang kata memang dia nak langgar lambat sangat berjalan kan. Dia elak, dah cuba elak sekali apa? Kena tepi. Langgar orang kat bus stop. Sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Tapi dihukum atau tidak? Dihukum sebab cuai. Jadi kita ada kaedah dalam bab ni, bab cuai. Kita akan dihukum, ada kena kafarah pun. Bebaskan hamba ataupun apa? Kafarah orang bunuh orang tak sengaja ni apa? Bebaskan hamba. Hamba dah tak ada. Kalau tak boleh, kita kena apa? Puasa berbulan? 2 bulan. Betul-betul ke tidak? Betul-betul. Nah. Jadi hadis ini adalah satu ancaman bagi orang yang apa ni, yang cuai ataupun orang yang tidak cuai akan terus berhati-hati ketika dia qada hajat dan pastikan dia membersihkan dirinya daripada al-bawul, al-kecil. Baik, cara membersihkan diri daripada al-bawul antaranya telah kita sebutkan. Kalau tempat itu adalah tempat yang keras, di mana kalau apa ni buang air kecil atau buang air besar pun dia bukan apa, akan tempias di badan dia, maka dia jangan buang di situ. Ini jenis bila orang ada bawa air ngam-ngam untuk apa ni, untuk tinja aje, bukan untuk bersih sana sini kain baju dan sebagainya. Sebab dia kalau merecik bukan kena kat tempat tu je kan, dia kena mana-mana, kena kasut masih boleh tahan lagi kalau dia solat buka kasut. Tapi kalau kena seluar, kena baju, kena muka, kau. Lagi-lagi apa ni apa? Alhamdulillah saya cakap ni. Kalau orang tak kisah. Mercik dekat di dalam keadaan kita semua ada air. Betul tak? Air tu dia jadi apa tu? Diving yang betul punya, terus dia punya splash banyak contohnya. Baca semua kena lepas. Kita sikit tempat tu je. Ha, jadi ini akan apa ni? Akan menajiskan badannya. Jadi dia kena hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Itu salah satu daripada caranya. Jadi yang bagusnya dia menyampung dan sebagainya. Dan kalau dia berdiri, dia kena lihat tempat tersebut. Ya. Yang kedua adalah, walaupun dah bersih semuanya, walaupun dah tak tempias, kadang-kadang dia tak tus kata orang tu, tak habiskan. Sama ada yang kecil ataupun yang besar. Dan ini daripada sebahagian riwayat yang tersebutkan tadi, la yas tan tiru minal baut, daripada istinsar. So, kita ingat kan, dalam wuduk kita ada istinsyak dengan istinsar, yang masuk air dalam hidung. Lepas kita korang balik namanya istinsar. Jadi kalau istinsar al-baul maknanya kita buang, habiskan, keluarkannya. Dan macam mana nak keluarkannya? Apa nak buat? Sebagai ulama kata dengan berapa? Berdehen. Batuk tak layak, dehen cukup. Tapi batuk tak habis nanti kan? Nah, jadi berdehen. Berapa kali? Ha, itulah orang kata 3 kali dan sebagainya. Tapi tak syarat. Yang penting kita dah yakin bahawa dah tak ada lagi. Nah, habis baru kita sinjak. Jadi ini hukumnya bukan sunat, ini hukumnya wajib. Kerana jika kita tak buat itu, nanti dia masih terus keluar. Walaupun kita telah istinjak, maka dia akan jadi lagi. Tak akan dimaafkan. Boleh. Jadi jangan segera tergopoh-gapa nak keluar daripada apa ni, daripada fadha hajat atau bilik fadha hajat tersebut. Jadi mesti kita kena pastikan semuanya dah bersih. Yang saya ada dua hadis tentang at-tanattur, tak ada masalah lagi. Satu lagi yang disebutkan oleh ulama adalah kalau diperlukan untuk mengeluarkan air kencingnya semuanya, jadi kalau lelaki dah tak tahu lah, tapi mungkin juga untuk apa ni, buang air besar, digunakan tangan untuk mengurut supaya apa ni, supaya keluar semuanya, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Jika ini perlu, maka hukumnya wajib. Ini semua maknanya al-istinzah, bersihkan diri daripada al-baul. Jadi kita tak cerita pasal cuci tu. Cuci tu memang mesti cuci sampai bersih. Nah, sekarang kita akan datang al-baul itu sendiri. Nah. Baik, jadi kemudian kata Imam Sanani rahimahullah ta'ala, para fuqaha telah berselisih pendapat, adakah membersihkan najis itu fardu? Apa hukum membersihkan najis dengan serta-merta, dengan segera? Ataupun secara umumnya, bersihkan diri daripada najis ini wajib ke tak wajib? Ada khilaf. Kan kita kata ada khilaf. Maka kalau kata Imam Malik dalam kitab Izalatuha laysat bifar, membersihkan diri daripada najis tidak farbu. Tapi dia tak kata tak payah buat pun. Dia cuma kata tidak farbu. Saya jumpa kat tempat lain, sunat saja. Boleh saya istikbar. Berkata Imam Syafi'i, menghilangkan najis tersebut farbu. Tetapi yang dimaafkan adalah yang dimaafkan, maka tidak perlu. Tidak perlu. Jadi di sini mazhab Syafi'i dia bezakan. Ada najis yang wajib dihilangkan, dicuci. Ada najis yang dimaafkan. Baik. Dan orang-orang yang mengatakan fardu mencucikan daripada najis kencing ini berdalilkan dengan apa? Dengan hadis bab ini. Kerana terdapat di situ kebanyakan azab kubur kerana tidak membersihkan daripada al-baul. Dan dia adalah satu wa'id, ancaman. Dan ini tidak akan ada, yakni ancaman ini tidak akan diberikan kecuali kerana meninggalkan yang sunat ke yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Dan ini dalil yang kuat, tidak syak lagi. Wa'adzara li Malik anil hadis. Adapun Imam Malik berdalih tidak mengamalkan hadis ini kerana pada beliau kemungkinan orang itu diazab kerana dia meninggalkan air kencing itu terus meleleh lalu dia solat dengan tanpa bersuci. Kerana wuduk itu tidak sah bila ada najis. Jadi Imam Malik cuma kata dia sunat saja. Bukan pasal najis itu tau. Yang buat salatnya tidak sah. Yang buat salatnya tidak sah adalah wuduknya tidak sah sebab ada najis yang boleh. Jadi ini semua saya tidak nampak ataupun ulama tidak nampak dalilnya. Ini antara hujah yang lemah. Jadi kita ambil hadis ini. Tidak perlu sampai nak meleleh dan sebagainya. Wala yakhfa anna hadits al-amr bidh-dhahab ila al-makhraj al-ahjar al-amr bi-ittilah dalatun ala wujubi izalatin najasah. Dan tidak tersembunyi lagi bahawa hadis-hadis yang memerintahkan agar keluar ke tempat qada hajat itu dengan batu, ya, kalau minta batu dan perintah untuk istitabah beristinja itu dalil bahawa wajibnya menghilangkan najis serta-merta. Arti saja qada hajat terus ditinggalkan, bersihkan. Dan ini juga dalil bahawa najisnya air kencing itu. Jadi ada beberapa masalah lain tentang hadis ini. Yang pertama, apa hukum air kencing? Manusia lah kena juga najis. Okay. Ada pun hukum najis binatang, itu ada permasalahan lain. Baik, kedua, adakah najis manusia ini, yakni kencingnya, ada tak yang dimaafkan? Kalau sedikit dimaafkan ke tidak? Nah, sedikit aja, titik aja, dimaafkan atau tidak? Yang awak tahu, tidak dimaafkan. Dalilnya agak-agak tadi-tadi lah. Tetapi tahu tak bahawa ulama khilaf dalam masalah ini? Ulama khilaf dalam masalah ini. Jadi ada dua pendapat. Ada mengatakan bahawa tidak ada. Ada pun ketika istijmak, najis yang masih tinggal lagi, bukan najis, kesan najis yang masih tinggal lagi dekat tempat keluar najis itu dimaafkan. Saya sudah katakan, ataupun ada ulama kata dia bersih. Tapi yang selain daripada itu, kalau dia sedikit, maka sebagian ulama mengatakan tidak dimaafkan, sebagian ulama mengatakan dia dimaafkan. Yang mengatakan dia dimaafkan adalah mazhab Abu Hanifah. Dan kadar sikit itu adalah sebesar dirham. Dispusingnya begitu pusing. Itu disebut ad-dirham al-kabir. Maksudnya kalau besar dia masih macam itu, masih kira kecil. Kalau awak tak bersihkan, tidak mengapa dimaafkan. Kalau awak pelik, saya pun sama-sama pelik. Nah. Tapi apakah dalilnya? Kalau awak tengok dalilnya, awak tak boleh. Jangankan ulama ni suka-suka je nak apa ni, nak tinggalkan hadis. Dalil mereka, yang pertama, ikut kaedah umum, setiap benda yang sikit, dimaafkan. Ingat tak bab darah? Mereka kata darah sikit, tidak najis. Bagi mereka yang mengatakan najis. Ini secara ijma' tu, kalau bab darah. Jadi kiat dengan apa ni? Dengan bau. Dan satu lagi, mereka juga gunakan kias, iaitu kias dengan tempat keluar najis itu. Kalau kita istijmar, kan dimaafkan pasal sikit kan? Nah, jadi kalau kat tempat luar pun sepatutnya dimaafkan kerana dua-duanya sedikit. Nah, tapi kita pelik, ini kurang pelik sikit. Jadi ada juga dalil mereka. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan dua sahabat beliau, iaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Adapun orang-orang Kufah mengatakan bahawa kalau dia kecil seperti tempat kita ambil apa tu jarum. Kita celup ada situ sikit tu kan. Kalau sikit macam itu dimaafkan. Besar lagi daripada itu habis tak dimaafkan. Dia tetap najis yang wajib dicuci. Nah. Yang kita tahu bahawa Imam Malik mengatakan dia sunat saja. Terus tak kena cuci yang banyak pun tak kena cuci. Melainkan kalau kita nak solat, nak wuduk, kita bersihkan dan kita angkat wuduk. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan najis baul ini satu najis yang tidak dimaafkan walaupun sedikit kecuali dekat tempatnya kalau di kedai istismar. Dalilnya adalah hadis bab kita. Ya, jelas. Dan mungkin kita boleh ambil hadis kencing anjing. Ingat tak? Nabi SAW kata kalau dia jilat saja mungkin kencing kambing pula tu. Ailio anjing, ailio anjing, jilatan anjing. Jadi jilatan ni mungkin tak merubahkan air tersebut. Maka tetap disuruh buang, lepas tu disuruh cuci 7 kali dengan tanah 1 kali. Jadi menunjukkan bau sikit saja kalau dia najis, dia tidak dimaafkan. Nah. Ada apa soalan? Lepas ini kita akan bahaskan tentang baul binatang pula. Ini pun kita dah bahaskan, jadi kita boleh cepat sikit. Kita ada masa kita ambil sikit tentang baul binatang. Baul binatang, yang ni air kencing binatang. Zahir hadis ini azab kubur, minta maaf. Zahirnya Nabi SAW suruh jauhkan diri, bersihkan daripada al-baul. Al-baul, alif lam ni maknanya the urine. Jadi ada dua makna dekat sini. Satu adalah semua jenis air kencing. Yang banyak gula, yang tak ada gula, yang kuning, yang putih, yang apa semuanya, yang ada bau, tak ada bau, semua. Budak kecil punya, budak besarnya, budak lakinya, budak perempuannya dan sebagainya. Dan juga binatang. Al-baul maknanya lil istirlaq lil jin, semua jenisnya. Jadi siapa yang tak bersihkan daripada baul ini, maka dia diancam dengan azab kubur. Jadi ini pendapat pertama. Jadi kalau ada apa ni, air kencing kucing, bukan saya kucing saja, air kencing kucing najis ke tidak? Najis. Air kencing ayam, air kencing juga tak tahu kita apa. Kambing, kambing kongsi kencing. Nanti awak tak ambil, awak jalan ke depan kandang dia, dia pancut terus kena muka tu. Memang. Saya dah pernah tengok orang kena najis juga. Sama ada binatang yang halal dimakan dagingnya ataupun yang haram dimakan daging, semuanya najis. Mengikut lafaz al kat situ dengan tafsiran. Adapun ulama lain mengatakan bahawa tidak. Adapun binatang yang halal dimakan dagingnya, kencingnya tidak najis. Kencing dan biraknya tidak najis. Yang tak tersebutlah ingat dalilnya apa? Pertama dalil? Al-Quraniyun. Orang-orang kata orang ni mereka datang ke Madinah demam, Nabi SAW suruh apa ni? Suruh minum daripada kencing unta dengan susu. Baik, kuning ke tak kuning, susu dia bentuk putih tapi kencingnya tetap apa ni? Jadi kalau dia najis tak boleh jadikan ubat. Dan juga Nabi SAW tawaf atas unta. Jadi ini cuma antara dan boleh dibolehkan salat di dalam apa ni? Dalam kandang kambing yang penuh dengan najisnya. Ini menunjukkan bahawa dia tidak najis. Jadi dia mengkhususkan umum kat dalam hadis ini. Kemudian daripada sudut, kalau kita nak pakai hadis pun, kalau kita lihat daripada konteks hadis, bersihkanlah diri kamu daripada kencing kerana sesungguhnya azab kubur itu kebanyakannya adalah daripada azab daripada air kencing. Adakah dimasukkan semua air kencing? Asalnya patutnya kencing siapa? Air kencing dia sendiri. Baik, yang dikecualikan juga daripada kencing manusia adalah apa? Yang kecil lah, anak kecil. Tapi itu pun tak kuat sebenarnya. Najis ataupun air kencing budak ataupun bayi lelaki, bayi perempuan, najis ke tidak hukumnya? Ingat lagi tak? Yang masih penyusu lagi, najis ke tidak? Najis. Apa dalil? Apa sahaja najis? Suruh najis saja apa? Suruh najis tu menunjukkan dia nak najis. Kalau najis tak payah lap-lap dengan tangan dia sudah. Itu dia. Jadi dia najis, tapi najis yang diringan dengan cara mencuci. Alhamdulillah. Jadi patutnya masuk juga ke sini. Jangan tegang ataupun ataupun jangan dekatkan atau biarkan diri kita terkena dengan kencing apa pun juga daripada manusia. Jadi insyaAllah kita berhenti untuk salat isyak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya telah menulis di papan putih ni nokta-nokta ataupun poin-poin yang telah kita bahaskan tentang hadis ini. Jadi ini antara tujuan ataupun maklumat pelajaran hadis pada malam ini antaranya adalah yang saya sebutkan tadi, iaitu makna membersihkan daripada air kencing, istinzar dan sebagainya. Kemudian cara-cara membersihkannya, pertama kita elakkan daripada apa ni, air kencing itu terpias kena badan kita, pakaian kita dan sebagainya. Dan juga dengan kita ada istibrak ataupun istinzar, pastikan najis itu keluar semuanya sebelum kita beristinja dan lain-lain lagi. Kemudian yang ketiga adalah hukum al-bau itu sendiri. Baik, setelah kita tahu bahawa ulama sepakat ia najis, tak ada silap kan? Air kencing manusia najis hukumnya. Cuma khilaf adalah di kalangan ulama terdapat khilaf tentang banyak atau sedikitnya najis manusia. Kemudian ada pun najis haiwan, telah kita bahaskan dulu dalam bab izalatun najasat, menghilangkan najis. Bahawa jumhur ulama mengatakan bahawa air kencing ataupun tinja haiwan yang halal dimakan tidak najis. Nanti kita sebutkan dalilnya. Ataupun orang mengatakan bau haiwan yang haram dimakan itu najis. Siapa mereka? Mazhab apa? Yang mengatakan haiwan yang haram dimakan dan juga yang halal dimakan semuanya najis. Siapa? Mazhab kat sini lah. Boleh? Mazhab siapa ni kata semuanya najis. Jadi bau semua sekali, sama ada manusia ataupun haiwan, sama ada haiwan yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, sama ada manusia yang boleh dimakan ataupun yang tak boleh dimakan. Yalah, maksud dia semua bau. Dan dalilnya kuat atau tidak kuat daripada ataupun ada ataupun tidak ada hujah, jawabnya ada. Lafaz hadis itu umum al-baul. Dan telah kita jawab antara dengan dalil-dalil kita bawakan. Dan juga disebutkan di sini oleh Imam Al-Fatani rahimahullah ta'ala, kita kembali kepada kitab peringatan yang terakhir tu, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan hadis ini adalah nas bahawa ia adalah berkaitan dengan baul al-insan, kerana alif dan lam di dalam kalimat baul itu terdapat dalam hadis bab ini adalah ganti daripada mudhafnya. Dia asalnya adalah baulul insan, tapi dibuangkan mudhafnya, insan itu digantikan dengan al. Jadi al-baul maknanya adalah baulul insan, bukan sembarang baul. Dan dalilnya daripada sudut hadis dan sudut riwayat adalah lafaz riwayat al-Bukhari tentang penghuni kubur yang diazab di dalam kuburnya, hadis yang kita sebutkan sebelum ini, bahawa lafaznya adalah kana la yastanzihu an baulihi. Orang ini diazab di kubur kerana dia tidak mensucikan, membersihkan dirinya daripada kencing dia, kencingnya sendiri, baulihi. Nah, ada pun mereka yang menjadikannya sebagai semua air kencing, dan semak yang mereka masukkan di situ kencing unta, bagaimana pengarang kitab ini di dalam Fathul Bari, siapa dia? Ibnu Hajar, pengarang kitab ini, no? Hajar Buluhul Maram. Taqat ta'astafa, maknanya dia telah memaksa-maksakan. Ini namanya takalluf, maksa-paksa kan apa ni pendapatnya di dalam dalil ini ataupun hadis ini. Dan kami telah menerangkan wajah ta'atuf, sebab lemahnya ini, dipaksa-paksakan ini dalam Hawamish ataupun dalam footnote Fathul Bari. Tidak sebutkan, dia tak sebutkan lagi di sini. Jadi daripada sudut riwayat, sepatutnya ini hanyalah untuk baulul insan sahaja. Tak ada kaitannya dengan baul haiwan. Itu dari sudut riwayat asal. Jadi yang terakhir adalah tentang azab kubur. Yang tiga perkara ini kita telah jelaskan. Siapakah yang diancam dengan azab kubur ini? Adakah semuanya sekali yang sengaja, yang cuat, yang tidak sengaja, yang ada uzur? Jawabnya, yang sengaja dan cuat yang akan diancam dengan azab kubur ini. Ada pun yang tidak sengaja ataupun tak ada uzur. Ada orang yang tak boleh apa ni pinjam betul-betul, contohnya dekat hospital dan sebagainya, ini dimaafkan, ditakkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebab ini. Dan dia boleh terus solat sebagaimana keadaan. Yang penting dia telah melakukan apa yang dia mampu. Dia telah bertakwa kepada Allah mengikut kemampuan. Fattaqullaha ma tastata'un. Nah. Baik, terlebih kepada riwayat berikutnya. Patutnya awak boleh tulislah ni semua. Ini poin-poin. Lepas tu kat dalam dia awak buatlah error-error dia tu semuanya, pendapat dan sebagainya. Jadi bila awak tengok je, awak tahu pembahasan dalam hadis ini. Mudah. Kalau kita baca syarah dia, dia kadang menjela-jela, kadang kurang, kadang apa semua. Dan saya cakap berjam-jam kadang-kadang kan. Berminit-minit lah, buat tak berjam-jam pun. Banyak cerita, banyak kalimat. Inilah cara nak ringkaskan. Dan kalau nak tambah ni, sebenarnya masih banyak boleh tambah. Ya, perkataan tu semua boleh disyarahkan. Jadi kita kadang-kadang tengok masa dan tengok hadisnya lah. Kalau hadisnya jelas, kita tak pandang lebar sangat. Dan juga tengok kepada keadaan apa ni, terdapat isunya ke apa ni, mungkin kita pandang lebar daripada sudut itu. Kalau tidak, ini dah ringkas. Banyakkan telah kita sebutkan. Jadi kita pergi kepada riwayat berikutnya. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, walil hakim aktsaru adabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Dan bagi hakim, kebanyakan azab kubur disebabkan air kecil dan sahih isnad. Sebenarnya saya tak tahu macam mana kita terjemahannya. Saya punya dia pisah-pisahkan. Contohnya tu pisah-pisahkan juga dalam kitab, disatukan semuanya tadi. Hadis-hadis dengan hari ini sama kan? Kita akan lihat. Jadi kalau daripada sudut apa tu riwayat, ini dikira sebagai lain. Itu riwayat lain, ini riwayat lain. Jadi ada perbezaan kat sini daripada sudut ammah, yakni kebanyakan juga lah, ataupun aksar kebanyakan. Lafaznya berbeza. Dan mungkin kita boleh terjemahkan ammah tu seperti semua azab kubur disebabkan air kencing ataupun kebanyakan. Jadi yang betul adalah kebanyakan. Ini mentafsirkan kalimat ammah azab qabri min al-qawl. Baik, berkata dengan Imam Hassan rahimahullah ta'ala, dan kata-kata ini adalah kata-kata pengarang. Hadza kalamuhu huna. Ini adalah kata pengarang di sini. Apa dia? Wa huwa sahihul isnad. Jadi isnad ini sahih. Ini riwayat hakim ini. Adapun di dalam At-Talkhis, yang kitab Ibnu Hajar yang lain, iaitu Talkhis al-Khabir, mentakhrijkan riwayat juga, dia ada lafaz lain. Iaitu walil hakim wa Ahmad wa Ibn Majah. Dan bagi hakim dan Ahmad dan Ibn Majah, aktsar azabil qabri minal baul. Yang dengan lafaz ini, wa a'allahu Abu Hatim. Dan Abu Hatim telah mencacatkannya. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitab lain. Dalam kitab ini, kitab kita Ulumul Maram, dia kata sahih isnad. Dalam kitab lain dia riwayatkan, kemudian dia kata Abu Hatim mencacatkan. Dan dia berkata inna raf'ahu batil. Sesungguhnya lafaz ini secara marfu' adalah batil. Dan pengarang kitab tidak mengkomenkannya. Walam yata'aqabu bihas, walaupun dengan satu huruf. Nah, Jadi di sini, yakni dalam kitab Babul Maram, dia jazama, dia secara jelas tegas mengatakan sahihnya hadis ini. Tetapi berbeza kata-katanya di tempat lain. Bagaimana yang kamu lihat? Walam yantabih asyarih radhiyallahu lidzalika fa asarra kalamahu huna. Dan syarah kitab ini, tak pentinglah ini kitab lain ni. Pengarah kitab lain, dia telah bersetuju dengan kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi di sini sebenarnya pembahasan tentang hukum hadis ini. Ibnu Hajar dalam kitab ini kata sanad dia sahih. Tapi dalam kitab lain dia bawakan nukilan daripada ulama hadis bahawa terdapat kecacatan pada hadis ini. Hadis ini tidak marfu' tetapi mauquf sampai kepada Abu Hurairah sahaja. Jadi maknanya lemah. Nah, lepas tu dia tak komen. Jadi masa tu kita nak ambil hadisnya sahih ke ataupun hadisnya lemah, mauquf. Nah, kata pengarang ataupun bicara kita Ibnu Sanani rahimahullah ta'ala, dan hadis ini menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh hadis yang pertama. Sama aja, tak ada bezanya. Makna dari sudut makna semuanya sama. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang tidak mensucikan daripada najis. Adakah dia termasuk dosa besar ataupun dosa kecil? Itu pun boleh masuk lagi kan? Dekat sini kami telah kita bahaskan awal-awal lagi. Yang ini termasuk hadis dosa besar. Dan sebab khilaf mereka adalah hadis dua orang yang diazab dalam kubur itu. Kerana di dalamnya ada lafaz wa ma yu'adzaban fi kabir bal innahu la kabir. Tidaklah mereka berdua diazab dalam kuburnya disebab apa ni? Disebabkan perkara yang besar. Bahkan dia adalah besar. Jadi ada permasalahan di sini. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan Imam Muslim dalam beberapa riwayat yang berapa lafaz. Semuanya lebih kurang sama. Mereka tidak diazab kerana sesuatu yang besar atau yang tetapi ia adalah besar. Jadi oleh kerana Nabi SAW kata dia tidak besar, maka mereka menganggap bahawa dosa ini dosa kecil sebahagian ni. Jadi sebahagian ulama cuba mentakwilkan kata-kata Nabi SAW ini, ia tidak besar tetapi ia besar, yang cuba mentafsirkannya. Dikatakan yang pertama, Nabi SAW menafikan ia adalah besar menunjukkan bahawa ia adalah dosa kecil. Tetapi ia tertolak kerana lepas itu Nabi SAW kata bahkan dia besar. Boleh? Dan dikatakan pula, yakni tafsiran kedua adalah bahkan ia adalah dosa yang besar mengikut i'tiqad kedua mereka, ataupun mengikut i'tiqad orang yang ada di depan. Yang ini para sahabat semua tahu bahawa ini adalah dosa besar. Minta maaf. Mereka menganggap bahawa ini adalah dosa kecil. Begitu juga dengan para sahabat, tetapi ia sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya ia tidak besar, yang ini pada kamu, tapi adalah besar di sisi Allah. Ini juga satu pendapat. Dan dikatakan pendapat ketiga, tafsiran ketiga, ia tidak besar kerana tidak susah nak membersihkan diri atau jauhkan diri daripada al-baul ini. Tetapi dia tetap dosa besar. Daripada tafsiran yang tiga ini, maka tafsiran yang paling dekat kepada kebenaran insyaAllah adalah tafsiran yang ketiga. Jadi dia bukanlah satu perkara yang susah nak kita tinggalkan, nak bersihkan daripada al-baul ini, bukan susah, senang aja. Bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi orang kalau cuai, benda yang kecil ini jadi dosa besar dan akan diancam dengan azab kubur. Dan inilah yang dikatakan secara yakin oleh Al-Barawi dan juga dirajihkan oleh Ibnu Dathiqil Ain. Dan ada juga tafsiran-tafsiran lain. Dan mengikut kata-kata mereka ini, maka dosa ini adalah dosa besar. Jadi kalau kita kembali kepada masalah dosa pula, kita dah katakan ada ulama menganggap bahawa bersihkan diri dan najis ini bukan maksud daripada hadis ini. Tapi yang dimaksudkan adalah implikasinya, iaitu solatnya. solatku lebih penting. Oleh kerana ia syarat untuk sahnya salat, maka ia adalah dosa besar. Ini adalah kata-kata sebahagian ulama. Maka yang benar dalam masalah ini, dua-duanya besar. Dua-dua. Tidak membersihkan daripada baul ketika istinja, ketika qada hajat ini sendiri dah dosa besar. Dan oleh kerana dia membawa kepada apa ni? Dosa yang lain, iaitu dosa apa? Meninggal ataupun salat yang tidak sah, salat dalam keadaan najis, salat yang tidak diterima oleh Allah SWT yang lebih besar daripada itu, maka ia menjadikan dia apa? Juga menjadikan dia dosa besar. Jadi sebab itu ulama mengatakan, kalaulah tidak ditindak betul-betul saja, dah diancam dengan azab kubur, kan? Bagaimana dengan orang yang tidak solat betul-betul? Agak-agak sama atau tak sama? Tak sama, dia suruh apa? Siapa yang tinggal tak solat betul-betul, dia boleh suruh lagi. Itu tak solat betul-betul, maknanya dia solat. Tapi tak solat betul-betul. Yang cuai daripada sudut apa ni, daripada solatnya dan sebagainya. Apa lagi orang yang terus tinggalkan solat sedikit-sedikit ataupun keseluruhan. Lagi teruk lagi. Faham? Jadi kita boleh ambil ibrah pengajaran daripada yang kecil, menunjukkan kepada yang besar, isyarat kepada yang besar. Satu yang berakal, kita dapat ambil pelajaran lah daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Perkara yang ingin dibahaskan sedikit di sini adalah tentang azab kubur itu sendiri. Ini juga dalil bahawa ada namanya azab kubur. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap kalangan Salafus Salih, termasuk juga akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, semua kata adanya azab kubur. Dan juga sebahagian daripada orang-orang Mu'tazilah pun kata ada azab kubur. Tapi di sana ada golongan yang sesat yang mengatakan bahawa azab kubur ini tidak wujud secara hakikatnya. Ia hanyalah sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk menakut-nakutkan orang ramai. Tapi sebenarnya ada tak azab kubur nanti bila orang ada dalam kubur? Tak ada. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah sebahagian Mu'tazilah dan sebahagian daripada ahlul falsafah, ahlul kalam yang menggunakan akal. Dan apa yang ikut mereka? Dan apakah syubhat mereka menolak azab kubur ini? Mereka mengatakan bahawa kita tanam orang, ya lah, yang mati dalam kubur, kalau kita korek lepas tu, kita tak nampak apa kesan kena azab apa semua, sama pun. Itu kalau dia masih apa lagi? Masih 2-3 hari masih ada badan, masih ada lagi lah. Yang mati dengan badannya cukup lengkap sifat. Bagaimana dengan orang yang diazab? Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia yang anggota badan dia tak ada kat dalam kubur? Bahagian dia, kepala dia je. Orang ni pun kepala dia je, lain semua tak ada. Ataupun orang yang kena bom, atau orang yang terbakar dari diabu, tulang pun dah tak ada. Tapi kalau terbakar pun tulang macam mana? Betul kan? Tulang orang nak hancur kan memang susah lah. Tapi tulang pun tak ada. Maknanya macam mana boleh dia diazab dengan tak ada badan, tak ada apa? Maka timbullah pecahan daripada kata-kata sesat ini. Sebagian mereka mengatakan, oh, yang diazab hanyalah rohnya saja. Adapun badannya, tidak. Jadi ini nak ambil jalan tengah lah konon-konon. Adapun ulama-ulama tadi semua mengatakan bahawa azab kubur adalah dengan badan dan dengan roh. Yang menolaknya secara total. Oleh kerana ini bukan setakat masalah fikih saja, walaupun hadis ni dekat dalam adab qada hajat, bukan dalam wuduk pun, bukan dalam bab bersihkan diri daripada najis pun, tapi ia berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Maksud sebab tu ulama telah mengambil perhatian terhadap masalah penting ini, kerana bukan isu ni yang jadi, kita katakan jadi bahan pembahasan. Tapi yang jadi isu adalah konsep dan prinsip yang mereka ambil ketika membahaskan isu ini. Jadi ini hanya satu cabang. Tapi sebenarnya cabang ini datang daripada satu pokok. dia kata asal. Jadi asal membezakan pendapat, dua pendapat ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini dan yang sama dengan mereka dengan Ahlul Kalam ini, adalah sumber mereka, manhaj mereka, manhaj akidah mereka. Satu, Ahlussunnah wal Jamaah mengambil Al-Quran, mengambil hadis secara zahirnya. Mana yang mereka faham maknanya, mereka sebutkan maknanya. Mana yang mereka tak faham maknanya, tak faham hakikatnya, mereka tak tolak, mereka tetap terima. Dan mereka serahkan hakikat ni, ilmunya kepada Allah SWT. Dan mereka agak ini antara masalah-masalah apa ni? Al-Mutasyabihat. Kalau lah kita nak katakan macam itu, antara perkara yang sama-sama, maka kita mengambil sikap yang ada dalam Al-Quran, fa'amal ladhi ada pun orang-orang yang mempunyai kesesatan dalam hati mereka, amal ladina fi qulubihim zaghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka akan ikut apa yang sama-sama daripada ayat-ayat ini. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wil, sengaja nak cari maknanya ta'wilnya dan sengaja nak cari fitnah. Satu orang yang beriman yang rasikhuna fil ilmi, dia akan berkata bahawa kullun, yani aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya. Bagaimana kami beriman dengan perkara yang jelas lain? Dan semua ini daripada Tuhan kami. Sebab itu kami terima. Ini daripada siapa? Nabi kami. Nabi kami hanya menyampaikan daripada Tuhannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kita terima. Kemudian kita tak tanya dan tak bahaskan bagaimana orang yang mati dalam kubur itu diazab dalam kubur. Kita tak tanya. Kita dah tak tolak, dia terima, tapi kita dah tak tanya. Adakah dengan badannya dan rohnya atau rohnya saja? Kita dah tak tanya itu. Yang kita tinggalkan, terserahkan itu kepada Allah SWT. Yang penting bagi kita, bahawa ini adalah satu khabar ghaib daripada Rasulullah SAW, maka kita terima. Dan oleh kerana azab kubur itu di dalam kubur, dan kubur itu adalah satu ni alam yang dinamakan alam barzah, yang tak sama dengan alam dunia ni, maka kita tak akan, macam mana pun kita cuba, tak akan dapat faham, tak dapat akan tahu secara detail keadaan yang berlaku di alam lain daripada alam kita. Alam yang mana kita tahu? Kita hanya tahu apa yang dikhabarkan kepada kita. Ya, tidak? Sebab kita tak boleh nampak. Kita masuk alam terakhir. Kalau alam semut, masih kita boleh tahu tu lah. Sebab kita masih boleh nampak. Masa ni tak boleh dengar apa dia cakap. Kita hanya boleh kata, dia cakap gitu, dia cakap gini, kalau kita dengar boleh tak semut cakap? Kalau awak semut, tak tahu lah. Jadi awak dengar, tu mustahil. Jadi macam mana awak nak tahu semut tu sedang cakap apa? Sentir juga ya. Banyak sentir juga ya. Ha? Kalau anda tak boleh dengar, macam mana ada semua tu cakap apa? Kalau ada Khabar ini wahyu daripada Allah dan Rasul. Sebab dia alam raya. Sebab tu Nabi Sulaiman AS boleh tahu. Dia nak tahu, dia diberikan kuasa lah untuk mendengar. Ada pun kita yang tak dengar, kita pun tahu macam mana Nabi Sulaiman tahu. Waktu je lah isu insiden tu ya. Sebab dikhabarkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Baru kita tahu apa dia cakap. Rupanya banyak dia cakap. Cakap Arab pula tu. Tak tahu lah eh. Dalam Al-Quran dia cakap Arab lah. Tapi ni kayak dia. Ni ada semua Arab tu. Kita rebat. Surau dia. Nah, Nabi Sulaiman datang dengan tenteranya. Tentera dia bukan daripada bangsa manusia. Tapi macam-macam. Yang daripada bangsa haiwan banyak. Yang kaki empat. Yang tak ada kaki. Yang nak apa ni, yang terbang dengan apa ni. Dan juga daripada bangsa dia. Banyak dia punya ni, dia punya bala tentera. Jadi bila sampai kat satu tempat, iaitu Wadi Namlah, lembah semut, ada sarang semut dekat situ. Terdengar suara apa ni? Suara semut. qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, berkata seekor semut, wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke tempat tinggal kamu. Mereka berdebat tempat tinggal, betul tak? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tenteranya pijak-pijak kamu sedangkan mereka tak sedar dan kamu kecil sangat. Baik, kamu kat bawah, dia dekat atas. Jadi elakkan daripada daripada bahaya ni. Sebab kamu pekik pun macam mana, ramai-ramai pun satu juta semua pekik, tak dengar punya bala tentera dia. Ya? Nah, jadi masuk selamatkan dia. Nabi Sulaiman AS dengar, Allah kata dia dengar. Sebab tu dia senyum batal-batal bahagikan mengkau liha. Dia senyum secara tak dan selain ketahu daripada kata-katanya. Lepas tu terus dia bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat ini. Sebab dia faham bahasa bahasa haiwan dan bahasa burung. Nah, jadi ini dalil bahawa binatang-binatang kita tengok biasa ni, dia bercakap, dia ada grammar, ada suara dia. Nah, ada bahasa boleh difaham. Nah, cuma kita yang tak faham. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan setiap yang diciptakan Allah SWT itu, yang haiwan itu pun, bahkan batu-batu itu pun, mereka bertasbih, memuji Tuhan mereka. Tapi kamu yang tak faham kata tasbih mereka dan kata-kata mereka. Nah, kalau kita boleh faham, kita boleh dengar, kita pun teramai bercakap. Oh, tak boleh lah kita ni, no. Ayam kita nak sembelih, dia kata, hey, baca bismillah. Lepas ayam. Pening kita, eh. Nanti baik juga kita tak, kita tak dengar. Tapi nak dekat hari kiamat, nak dekat hari kiamat, binatang yang kita tak faham apa dia cakap, tentu kita kan akan faham. Bukan tanda-tanda akhir zaman. Sebelum akhir zaman ini pun, ada beberapa makhluk Allah SWT, Allah jadikan mereka bercakap. Ada hadis-hadisnya. Sebagai satu pernikahan ramah ataupun sesuatu yang Allah SWT dengan hikmahnya, jadikan sebagian binatang bercakap. Di antara kiamat akan timbul satu apa ni? Satu binatang gabah bukan limuhum. Yang berkataan dan nasah kanun di ayatina la yukimun. Iaitu akan timbul satu binatang haiwan tu, dia akan cakap dengan manusia mengikut kiraat tukar limuhum. Ada kata tukar limuhum, kalau tukar limuhum maknanya dia akan cedera dengan manusia. Dan dia akan berkata pada manusia, sesungguhnya orang ramai ini, manusia ini tidak beriman, tidak yakin kepada ayat-ayat kamu. Dan kat mana binatang itu, apa binatang itu, semua ada disebutkan dalam dalam hadis-hadis Nabi SAW, dikumpulkan oleh para ulama. Nah, jadi ini semua ada akidah. Jadi azab kubur termasuk dengan alam gaib yang kita tak tahu macam mana. Jadi kita ada bagaimana kalau kita lihat Nabi SAW sendiri ketika dia hidup, alam kita ada perkara yang kita tak boleh faham. Disebutkan oleh ulama tentang kuasa wisal, yani kuasa tak buka-buka terus-terus sampai 2 hari sampai 3 hari baru buka. Jadi Nabi SAW ni larang mereka puasa wisal, tapi bukan dengan larangan yang tegas lah. Jadi sahabat-sahabat suka nak puasa wisal, puasa sambung-sambung ni tak buka. Jadi Nabi SAW pun challenge dengan mereka. Diorang puasa tak buka, nanti orang puasa tak buka. Sampai kan mereka give up, mereka tak boleh tahan, Nabi SAW menang. Itulah saya kata, aku kata jangan puasa wisal. Jadi lepas tu baru sahabat tahu bahawa dia dilarang, disalamkan. Macam ada silap tentang masalah ini. Yang penting Nabi SAW bila dia, kenapa kau boleh tahan puasa wisal, sambung-sambung puasa tak buka-buka. Yang Nabi SAW apa? Ini abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskimu. Aku tidur di sisi Tuhanku dan dia memberikan aku makan dan minum. Kamu tengok aku tak buka apa. Tetapi bila apa ni, sebenarnya aku ni sedang diberi makan dan diberi minum. Aku tak, aku boleh tahan. Aku tak apa macam kamu, tak haus macam kamu. Sedangkan dia masih apa? Masih dengan dalam alam kita. Kita tak boleh faham macam mana sesuatu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dia masih hidup. Tapi Allah SWT boleh angkat dia, pindahkan dia ke mana? Ke Baitul Maqdis, daripada Makkah, dengan keadaan yang teruk. Lepas tu boleh naik sampai ke langit. Dan dia nampakkan langit pertama Nabi, Nabi Adam. Langit kedua Nabi ini. Ada yang sedang salat dan sebagainya. Sedangkan tu semua ada dalam kubur. Kalau cek dalam kubur, Nabi-Nabi yang nampak dalam langit tu semua ada dalam kubur. Kecuali Nabi tu saja lah. Ya tak? Tapi boleh nampak dekat langit. Awak boleh faham lah tu. Itu orang yang tak faham, dia akan kata, oh ni dalam mimpi je. Oh ni dengan roh saja, bukan dengan badan dan sebagainya. Yang pelik ada orang pula boleh kata, ni menunjukkan orang Nabi-Nabi ni semua boleh terbang sana terbang sini. Dengan yang apa lah. Dalam kubur pun dia ada, kat luar pun dia ada. Sebab Nabi boleh nampak. Mereka terlupa atau buat-buat lupa kerana awak nak suruh kerana syaitan bisik pada mereka macam tu, bahawa ini kan dah azam Nabi. Dan ini adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bukan mukjizat Nabi SAW. Bukan semua orang boleh nampak ni. Dan Allah SWT telah sebut dengan tentang syuhada yang ada kat dalam alam kubur. Mereka dah mati, dah kena bunuh, mati syahid. Dan sunnahnya adalah kita kemungkinan orang yang mati syahid kat mana dia terbunuh, betul tak? Dan tidak kita mandikan dia kat sahabat dia. Dan kata Allah SWT, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ أَحْيَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang terbunuh dalam jihad di sabilillah itu telah mati. Pada kita semua tadi baru tanam. Bahkan mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, dan diberikan rezeki. Ya, kita cukup bandingkan dia dengan Nabi SAW yang zahirnya tak makan tak minum, tapi Nabi kata apa? Tuhan kasi dia makan dan minum dengan syuhada. Kalau lihat kulit mereka ada kat dalam kubur, tapi Allah kata mereka ni sedang hidup di sisi Tuhan mereka. Macam mana? Dan sedang diberi rezeki. Dalam hadis, mereka akan di dalam apa ni? Dalam keadaan burung berterbangan dalam syurga. Dan belum lagi kiamat ni. Jadi berikan rezeki. Boleh explain lah? Tak boleh kan? Tapi itu datang dari dalam Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa alam barzakh, alam kubur adalah alam yang lain yang tak boleh digarap oleh manusia. Maka jalannya adalah apa yang dikhabarkan kita terima saja. Dan kita tak cari bahan-bahan lagi, apalagi nak kias-kiaskan. Boleh? Sampai sekarang saya yakin, boleh bersumpah, kalau buat korek kubur, kuburan di Uhud itu, kita masih boleh nampak Sayyidina Hamzah dalam situ. Dan para syuhada Mus'ab bin Umair dan lain-lain lagi, masih ada lagi kan. Dengan keadaan bagaimana dia, hari dia terbunuh, dia ditanam, masih ada lagi kan. Itu keadaan tak berubah. Sebab Nabi SAW kata macam itu. Jasad para anbiya dan syuhada ini tidak akan dimakan oleh, tidak akan makan oleh tanah. Begitu dengan Nabi SAW, Nabi-Nabi semuanya masih kekal lagi kat dalam kubur mereka sebagaimana mereka mereka. Tapi jangan nak pergi cek pula, masuk dalam YouTube pula tu. Tapi pernah berlaku satu zaman di Madinah, ada orang-orang Madinah cerita yang ada daya kepada kita lah, bahawa adanya hujan lebat di Madinah, di kawasan Uhud tu, sampaikan apa ni, mereka terjumpa dengan beberapa buah ataupun buah, beberapa mayat masih dengan darah ni lagi. Ha, iaitu di mana ni? Di kawasan Uhud. Tertingkap macam lagi yang cepat-cepat mereka, mereka tanam balik ratusan tahun selepas itu. Macam mana? Ini bukti benarnya Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi azab kubur ini ada, dan siapa yang mengingkarinya, siapa yang mengingkarinya kata tak ada azab kubur, seperti Al-Fatihah itu, Al-Kalam itu, mereka hukumnya kafir. Mereka bukan orang Islam kerana telah mendustakan Allah dan Rasul. Baiknya kita panjang sikit hari ini. Sebab azab kubur satu hal. Dan ini antara dalil penting ke dalilnya adalah hadis. Hadis ni hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, dan ini dalam Darul Qutun ni lafaz lain. Ada tak dalil ala kubur daripada Al-Quran ataupun daripada hadis ahad saja? Maka jawabnya ada daripada Al-Quran. Sebenarnya Allah SWT وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dalam surah Al-Islam ini saja dah. Dan pasti kami akan azab mereka dengan azab adna, dengan azab yang dekat, yang cepat. Dunal azabi akbar, sebelum azab yang besar, iaitu di neraka. Ya. Ada dua tafsiran terhadap ayat ini. Antaranya adalah, maksudnya azab ini adalah azab kat dunia, iaitu mereka akan di dibinasakan oleh orang-orang Islam ataupun dengan azab Allah SWT. Lepas tu dinasa, mereka akan diazab lagi. Ada yang mengatakan bahawa ini dalil ada berdasar cerita bahawa adanya azab kubur sebelum azab neraka. Nah, baik. Dan ada ayat yang lebih jelas daripada ini untuk tentang Alu Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Surah Hamim Ghafir. An-naru yu'raduna 'alayha. An-naru yakni api neraka yang akan ditunjukkan kepada mereka, iaitu Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Bila tu? Ghuduwwan wa 'ashiyyan, setiap pagi dan setiap petang. Kemudian wa yawma taqumu as-sa'atu, dan bila berdirinya hari kiamat, maka akan dikatakan kepada mereka, masuklah alu Fir'aun ini ke dalam asyad dan azab, dalam azab yang pedih. Jadi apa yang kita boleh tafsirkan, apa yang kita boleh faham, azab yang di api neraka yang ditunjukkan siang dan petang itu ada kat di neraka? Tidak, tak mungkin. Sebab lepas tu katanya wayang matahari, lepas tu bila datangnya hari kiamat akan dikatakan masuklah dalam api neraka, yang menunjukkan bahawa ia sebelum lagi masuk api neraka akan ditunjukkan api neraka pada neraka. Dan itulah dalil azab kubur. Ini dalil dari sunnah wal jamaah. Dia akan diazab dulu di dalam api neraka. Baik, kemudian bagaimana Allah mengazab mereka dan sebagainya. Baik, orang yang telah pecah, telah meletup, telah terbakar dan sebagainya, jadi debu dan seterusnya, diazab oleh Allah SWT. Kita katakan Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas setiap sesuatu. Apa susahnya Allah SWT kumpulkan badannya tanpa kita nampak dan seterusnya. Dan Allah azabkan yang ada di ilmu, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Saya pun ini nak ambil lagi tadi, tapi dah terpanjang dah. Hadis berikut ni kita boleh ambil lah. Caranya sikit saja. Hadis yang 97 kan. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. Dari سراقة ابن مالك رضي الله عنه, dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mengajarkan kepada kami tentang الخلاء, ini tentang solat hajat. Karena asalnya dah tempat qada hajat, maksudkan sini ketika kita qada hajat dalam tempat qada hajat, hendaklah kita apa ajarannya, duduk di atas kiri dan kita naikkan yang kanan. Apa tu yang kiri, apa tu yang kanan? Tangan kiri duduk kat tangan kiri, Okey lah, tak tangan je, kaki lah. Kalau dah duduk, ni atas apa? Atas kaki. Maksudnya duduk nyanggung lah. Jadi kita tepikkan ataupun tenggikkan butut kita di atas apa? Kaki kiri. Dan kaki kanan kita tegakkan. Maksudnya jangan kita sandarkan atas kaki kanan ketika qada hajat. Ini mengikut hadis Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni adalah salah seorang yang hebat berkuda dan trekking. Cari jejak langkah aku semuanya dekat padang pasir. Dan beliau lah yang berjaya kejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Apabila Nabi SAW dah keluar hijrah daripada Mekah, dia dapat itu. Dan hampir-hampir dah nak dapat tangkap Nabi SAW. Tapi setiap kali nak dekat, apa yang berlaku? Kuda dia jerumah jatuh. Pada ada expert naik kuda apa, mesti tanah tu satu ada masalah. Baik. Jadi akhirnya dia tahu bahawa dia tak boleh dapat apa ni, dapat tangkap Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW baru dia tahu Nabi SAW tu Nabi dan ada hadisnya. Kemudian dia telah masuk Islam. Beliau lah meriwayatkan hadis ini. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tetapi dengan sanad yang dhaif. Ini adalah hukum daripada ulama hadis. Pengarang kitab-kita adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang tak asing lagi, Amirul Mukminin. Dalam hadis dia kata sanad ini dhaif. Dan sebab dhaifnya, kita lihat di bawah tu secara cepat, dikeluarkan juga hadis ini oleh At-Tabarani. Berkata Al-Hazimi, dalam sanadnya adalah orang yang kita tidak kenal. Wala yu'rafu wala yu'lamu fil babi ghayruhu, dan tidak kita tahu di dalam bab ini selain daripada hadis ini. Kata-kata ulama hadis, dalam sanad dia ada yang kita tak kenal. Man la nu'raf. Zahirnya satu ke dua orang ke lebih. Zahirnya lebih daripada satu orang. Dan boleh juga maknanya satu orang. Jadi ada riwayat rawi yang majhul. Maknanya kita tak tahu siapa dia, satu hal. Lepas tu kita tak tahu hal keadaan dia. Macam mana? Mungkin dia apa ni? Mungkin dia penipu. Mungkin dia lemah hafalan. Mungkin dia muktadiah. Betul tak? Jadi kalau ada sanad macam ni, sanad ini lemah. Dan tu satu, kalau dekat dalam bab ini ada riwayat-riwayat lain, ada jalur banyak contohnya, mungkin juga kita tengok, lepas tu tengok dia boleh kuat menguatkan antara satu dengan lain. Tapi kata Al-Hazimi, wala yu'lamu fil babi ghayruhu, dan tidak diketahui dalam bab ini kecuali hadis ini je. Maknanya dia sendiri juga ini. Baik. Jadi sebab hadisnya dhaif. Baik, dikatakan walau bagaimanapun ulama tidak tinggalkan, tidak terus buka kes lain, tak. Mereka tetap sentuh sikit walaupun hadis ini disepakati dhaif. Mereka katakan dan seluruh makna pula macam mana, boleh tak diambil pelajarannya? Maka mereka berkata, dikatakan hikmahnya adalah supaya lebih mudah keluarnya najis, yakni cincin birak itu, daripada perut dengan hai'ah, dengan cara macam ni, dalam tu duduknya macam ni. Kalau kita duduk daripada bahagian kiri, jadi itu antara hikmahnya. Walaupun bukan hadis Nabi SAW, bukan sunnah, bukan adab qada hajat. Sebab hadisnya tak ada. Dan dikatakan juga kerana yakuna mu'tamidan ala yusra wa yaqillu ma'a dhalika ihmalul yumna li syarafiha. Ya, kenapa kat kiri bukan kat kanan? Ini kan bab qada hajat. Yang jelek-jelek kita pakai kanan ke kiri? Pakai kiri. Duduk pun kaki kiri, kaki kanan jangan. Jadi seolah kita apa ni kita pakai yang kiri lah untuk bila keluarnya najis tersebut. Macam ada besar ataupun jadi kita tak gunakan kanan banyak sangat. Walaupun guna juga, mana orang angkat terus. Itu bukan suruh tak kaki kiri, tu kaki kanan terus angkat ke langit, habis lah terbalik masuk dalam. Jadi kurang pakai, sebab dia punya sandar impact, dia punya force dia tu, pressure dia semua kat sebelah kiri. Masya Allah, ulama ada je dia punya apa ni. Jadi hadis lemah, tak boleh pakai, bukan sunnah pun semuanya. Tetapi kalau kata-kata ini bersesuaian dengan sains contohnya, taruhlah doktor-doktor katakan bahawa kalau duduk macam ini bagus untuk kesihatan, boleh elak penyakit dan sebagainya, boleh tak diamalkan? Jawabnya apa? Jawabnya boleh. Siapa tahu tentang bab ini? Siapa yang belajar ni semuanya? Kalau tak ada, pergi cari minggu depan kita apa ni? Kita kongsi. Saya sendiri saya dah dengar ulama mengatakan atibak zaman dulu punya ulama kata cara duduk macam ini bukan ulama. Doktor-doktor kata cara duduk macam ini bagus untuk kesihatan. Sebab tu macam mana selalu kita jumpa benda ni di dalam kitab-kitab fiqh. Dan mereka tak bawa yang hadis lemah. Walaupun lemah pun macam apa ni? Macam sebagai apa ni, macam istiqnas lah, berjinak-jinak dengan apa tu, dengan hadis yang lemah ini. Sebenarnya tak pakai hadis tu tapi pakai makna. Apa yang bagus Islam akan apa ni, akan ambil. Tapi untuk ajak orang, mari kita duduk macam ini, buat lagi video duduk macam ini, sifat solat Nabi, sifat wuduk, dia pun ada sifat apa? Bapak ajak lah, ilah Allah. Itu kita jangan. Pasal hadis dia, hadis dia tuan. Kalau tak boleh keluar najis itu dengan betul, dengan tos, dengan apa semuanya, melainkan dengan cara ini, maka hukum ketika itu wajib berdasarkan dengan kali ini, dengan Nabi sebelum itu, istinza, istibra, istinza daripada al-baul. Nah, baik, itulah yang kita sempat. Tiga hadis juga dapat. Ada apa-apa soalan?